Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berbahagia dan bersyukur atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menjalankan salah satu bagian kewajiban yang Allah fardukan atas hamba-Nya, yaitu kewajiban mencari ilmu, talabul ilmi syar'i, kewajiban mencari ilmu syar'i. Karena Allah Ta'ala menciptakan hamba adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ibadah kepada Allah Ta'ala tidak akan benar kecuali di atas ilmu. Maka kalau ibadah itu harus di atas ilmu, sedangkan kita lahir dalam kondisi bodoh, tidak ngerti, sehingga kalau kita tidak belajar, tidak akan ngerti secara otomatis. Sedangkan yang namanya ilmu, kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu tidak lain dengan cara dipelajari. Bukan dengan semedi, bukan dengan tapa brata, bukan mengamalkan wirid-wirid tertentu sehingga langsung jadi orang berilmu. Bukan. Tetapi kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Yang namanya ilmu agama ini didapatkan karena sebab dipelajari. Maka kerugian yang besar bagi seorang manusia yang diberi umur, lalu dia tidak mau belajar. Kenapa? Karena dia akan tetap kondisinya tidak ngerti, walaupun dirinya mengaku saya ngerti. Hakikatnya orang yang dia mengerti adalah karena sebab belajar. Oleh karena itu, bahasa muslimin, nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba adalah kesempatan melaksanakan kewajiban talabul ilmi syar'i. Maka di antara pelajaran kita adalah hadis-hadis yang berkenaan fil aqidati wal ittiba', yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu sampai hadis kelima dan keenam ya. Iya. Baru kita bacakan hadisnya. Belum kita bacakan penjelasannya kalau tidak salah. Nah, yaitu hadis. Kita ulang hadisnya. Lafaz hadis beliau. Hadis kelima. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah Ta'ala meridhai kepadanya, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nara. Rawahul Bukhari. Man mata, barang siapa yang dia mati, wahuwa yad'u min dunillah nidda, dan dia dalam keadaan berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan. Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Hadis Bukhari. Barang siapa yang mati dalam kondisi dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan, maka dia masuk neraka. Hadis Bukhari. Orang yang mati tidak bertobat dari keperbuatan syirik, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis kedua atau hadis keenam. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Jabir, semoga Allah Ta'ala meridainya, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dakhalal jannata, pasti masuk surga. Barang siapa yang mati, yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Namun sebaliknya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam kondisi berbuat syirik, melakukan praktek kesyirikan dengan selain Allah, dakhala nar, masuk neraka. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ini yubayyinu makanata du'a. Kata Syekh Rabi', hadis ini yubayyinu, menjelaskan kedudukan doa. Apa sih kedudukan doa? Wa annahu min a'zamil ibadat, yang namanya berdoa termasuk seagung-agungnya ibadah. Ibadah itu sangat banyak. Dan seagung-agungnya ibadah di antaranya adalah berdoa. Kenapa? Karena min a'zami huquqillah, karena yang namanya berdoa termasuk hak-hak Allah yang paling agung. Karena Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi hidayah kepada kita, maka ketika seorang minta hidayah, minta rezeki, minta kekuatan, harus diberikan hanya kepada Allah. Ketika ada seorang, naam, lau sarafahul abdu li khairillah, kalau ada seorang memberikan doa-doa tadi untuk selain Allah, lakana bidzalika musyrikan, pasti dia telah membuat sebuah kesyirikan kepada Allah. Berarti di hatinya ada keyakinan ada selain Allah yang punya kekuatan, yang bisa memberikan rezeki, yang bisa memberi hidayah, dan sekian urusan. Qad itakhadallahi niddan, berarti dia telah membuat tandingan. Tandingan bagi Allah. Wa masilan fil ilahiyah, dan telah membuat perumpamaan, permisalan, persamaan dalam ibadah. Wa fi istiqaqil ibadah, dan di dalam memberikan hak-hak ibadah. Seharusnya yang namanya berdoa hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi kalau seorang meminta pertolongan, yang tidak mampu memberi hanya Allah, berikan itu kepada Allah saja. Meminta sesuatu yang makhluk tidak mampu memberi, minta kepada Allah. Hidayah, rezeki, kesehatan, kekuatan, barokah, syafaat, semua milik Allah. Maka jangan menjadikan permintaan-permintaan tersebut diberikan kepada batu, pohon, lautan, gunung. Ini semua disebut dalam pembahasan kita telah memberikan hak-hak Allah, seharusnya untuk Allah, diberikan kepada selainnya. Itu namanya perbuatan syirik. Maka kalau dia memberikan doa kepada selain Allah, berarti telah merampas hak Allah yang paling agung. Iya. Wa hadza tamarradun 'ala Allah wa inadun li anbiya'ih wa takdzibun li rusulih. Berarti kalau kita memberikan salah satu bentuk ibadah berdoa kepada selain Allah, ini namanya tamarrud kepada Allah. Bentuk penentangan kepada Allah, menentang kepada Allah, nantang kepada Allah. Wa inad, dan permusuhan, perlawanan, lil anbiya'ih, kepada para nabi. Nabi menyuruh, idza sa'altum fas'alillah, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, wahai Ibnu Abbas, mintalah hanya kepada Allah. Tidak boleh. Lalu, wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Berarti kalau kita meminta kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu memberi kecuali Allah, minta pertolongan yang tidak bisa menolong hanya Allah, kok kita berikan kepada selain Allah? Kita menentang ucapan Nabi. Barakallahu fik. Wa takdzibun, berarti bentuk mendustakan ajaran para Rasul. Tidak percaya kepada ulangannya Nabi. Nabi memerintahkan, kalau minta, minta kepada Allah. Wa'lam law annal ummah, Nabi juga menerangkan, seandainya umat, insihim wa jinnihim, manusia semuanya berkumpul, ala ayan fa'uq, sepakat untuk memberi satu manfaat. Lam yan fa'uq, manfaat itu tidak akan sampai. Orang sejagat raya ingin menolong kita dengan sebuah pertolongan. Lam yan fa'uq, manfaatnya tidak akan sampai kepada kita. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah saja. Ini kalian mengatur Allah, bukan kita. Wa lam law annal ummah istama'u ala ayyadurruq, ketahui kalau seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan satu bahaya. Ingin membunuh, mencelakakan, merugikan. Lam yadurruk, bahaya itu tidak akan sampai kepadamu. Illa bisayin qad katabahullahu lak. Kecuali sesuatu yang sudah dicatat di dalam takdir sampai kepadamu. Begitu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat. Kertas sudah kering. Takdir telah mendahului. Jadi walaupun seorang sudah berobat ke dokter spesialis sejagat, kalau Allah belum menakdirkan sembuh, sembuh apa tidak? Sakit mata, berobat ke spesialis, seluruh dokter spesialis se-Indonesia didatangi. Kurang marem ke Singapura, kurang marem ke Jerman. Kalau Allah belum menakdirkan sembuh, sembuh apa tidak? Itu sudah dokter spesialis. Yang secara medis sudah berpengalaman. Kalau Allah belum menakdirkan sembuh, tidak akan sembuh. Hakada. Maka jangan sampai seorang, barakallahu fikum, memberikan salah satu peribadatan yang namanya doa kepada selain Allah. Mintalah kepada Allah. Nah, karena Allah yang menguasai urusan kita. Al-amru biyadillah. Urusan itu segalanya ada di tangan Allah. Ikhtiar semampu kita. Berapa banyak orang yang dia sudah berobat ke sana kemari, pusing. Semua dokter spesialis sudah didatangi. Medis, secara medis sudah ditempuh. Secara herbal sudah habis banyak. Ya? Masya Allah. Akhirnya kekuatan yang terakhir apa? Mungkin dia lupa apa itu? Doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Ada sebuah kisah menarik. Dia sudah di ruang operasi. Besok pagi mau siap operasi. Sudah cek darah, sudah cek ini. Qadarullah. Sudah siap operasi besok. Darahnya ngedrop, ininya ngedrop. Pokoknya dokter menvonis operasi besok, Pak. Siap besok. Lalu ada salah satu dari kita menengok. Membawa satu botol habatus soda. Tolong ini coba bismillah, doa. Mudah-mudahan obat yang disebutkan oleh Nabi. Habatus soda sifa'uli kulida. Ilal sam. Habatus soda itu obat segala jenis penyakit kecuali mati. Kecuali apa? Mati. Dia minum. Pagi minum atau dia qadarullah atau sorenya dia minum, besok paginya mau operasi. Pagi dicek sama dokter, wah, ini kok semuanya sudah normal ini. Dan dinyatakan sudah jadi operasi, Pak. Masya Allah. Luar biasa. Kekuatan doa dan keyakinan terhadap sunnah. Gitu ya. Masya Allah. Masih ingat kisahnya rombongan sahabat yang mampir di sebuah kampung. Qadarullah pimpinan kampungnya kena sengat. Sengat ular atau kalajengking. Penduduk itu ingin ada yang bisa meruqyah, mengobati. Rombongan sahabat karena sudah larut malam mampir di kampung tersebut, minta diterima sebagai tamu. Kalau tamu kan harus dihormati, harus dilayani. Penduduk kampung itu berat, oh kami tidak menerima. Tidak menerima apa? Tamu, berat menerima tamu. Setelah itu mereka menyampaikan, ada enggak hal min raqin, ada enggak di tengah rombongan ini yang bisa membacakan ruqyah campa-campi? Ada, kami bisa. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kami diterima sebagai tamu. Dan kami minta jamuan. kambing. Ya, enggak apa-apa. Ya, sahabat menemui orang tersebut dan dibacakan surat Al-Fatihah. Insyaallah. Dibaca Al-Fatihah, langsung biiznillah sembuh. Yang tadinya enggak bisa jalan, ya, langsung bisa tegak jalan seperti biasa, normal. Semua dengan pertolongan Allah. Biiznillah. Karena memang Quran itu sebagai apa? Obat. Ketika lapor kepada Nabi, dari mana kamu tahu itu sebagai obat? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Begitu. Itu sekali kejadian, bukan untuk pekerjaan. Kerjanya apa, Pak? Saya kerjanya tukang ruqyah. Jangan, itu cuman apa namanya? Kejadian sekali. Nolong. Ya? Boleh. Bukan untuk apa tadi? Sebagai wirausaha, ya, atau ustadz plus. Ustadz plus. Jangan. Kalau mau nolong, nolong aja. Tapi jangan dijadikan sebagai apa? Wirausaha. Pekerjaan tukang rukyah. Oh, jangan. Ini bukan pekerjaan, menolong. Masya Allah. Barakallahu fik. Terusnya. Alladzi tafaqat ta'awatuhum wa risalatuhum jami'an ala wujubi ifradillahi bil ibadah wa min adzamiha du'a. Jadi seorang yang memberikan doa kepada selain Allah itu menentang kepada Allah, menentang para nabi, mendustakan para rasul. Karena para rasul telah sepakat dakwah mereka semuanya mewajibkan mentauhidkan Allah. Dan seagung-agungnya mentauhidkan Allah, doa. Seagung-agungnya mentauhidkan Allah itu apa? Doa. Dalilnya, qala Rasul, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini hadis yang sahih. Di sana ada hadis yang lemah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya, inti ibadah. Namun hadis ini lemah. Yang sahih ini, ad-du'a'u huwal ibadah. Hadis Nu'man ibni Bashir. Doa itu adalah ibadah. Makanya kalau berdoa, jangan berputus asa. Doa ada dua macam. Satu, doa ibadah. Doa itu ada dua macam. Doa ibadah. Semua jenis doa yang dilakukan sebagai bentuk ibadah. Sholat, puasa, itu ibadah dan itu doa. Karena terkandung di dalam ibadah yang kita lakukan, permintaan. Antum sholat, minta apa di dalam sholat? Surga, minta selamat dari api. Antum berkorban. Apa niatnya? Yang antum minta apa? Pahala, kebaikan. Ya apa tidak? Berarti mengandung doa juga. Cuma tidak langsung meminta hajat. Yang kedua, doa masalah. Doa yang terkandung di dalamnya permintaan. Doa tapi isinya meminta sesuatu. Minta rezeki, minta jodoh, minta anak, minta urusannya dimudahkan. Itu namanya doa masalah. Jadi, kalau antum sedang berdoa minta jodoh, ya Allah, bila saya jodoh, wanita yang solehah. Ibadah bukan? Hah? Ibadah. Salah. Kalau mintanya kepada Allah. Tapi kalau mintanya ke Gunung Kawi, kepada leluhur, saya minta jodoh, mbah. Nah, ini syirik. Malah jadinya apa? Syirik. Nah, kalau antum sering berdoa, Meminta itu ibadah. Maka termasuk orang yang tergesa-gesa dalam berdoa, dia mengatakan, saya telah berdoa, namun Allah belum apa? Mengabulkan. Itu namanya orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa dalam berdoa ini. Dan nanti malah justru tidak dia dapatkan karena tergesa-gesa. Jadi sering meminta, sering dapat pahala. Karena kalau orang berdoa itu yang pertama kadang langsung diberi di dunia. Atau yang kedua pahalanya disimpan di akhirat. Atau yang ketiga dipalingkan dari kejelekan yang dia tidak tahu. Tiga. Dikabulkan di dunia. Minta apa misalnya? Motor. Ya Allah, saya minta motor yang plisirnya warna apa namanya? Hitam. Mereknya ini, harganya ini, ya Allah, minta yang itu. Ya hari minta. Masya Allah. Kabul, Pak. Allah kabulkan kadang di dunia. Kalaupun belum terkabul, pahala disimpan di mana? Di akhirat. Pahala. Atau dipalingkan dari suatu kejelekan yang dia tidak tahu. Begitulah ibadah. Doa. Maka jangan bosan-bosan apa? Berdoa. Semua permasalahan, perbanyak doa. Dalilnya. Dalam surat Al-A'raf 55. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabb kalian. Tadarru'an, dengan tadarru' rendah hati. Bahasa Jawanya DP-DP. Tadarru', penuh dengan kerendahan hati. Wa khufyatan, dan dengan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak mencintai orang yang melampaui batas. Ketika sahabat sedang perjalanan bersama Nabi, di dalam perjalanan tersebut mereka mengangkat doa keras-keras. Maka Nabi ingatkan, ari'u ala anfusikum innakum la tad'u. Kasihani diri kalian. Kamu tidaklah berdoa kepada zat yang jauh. Ya. Bukan. Ari'u ala anfusikum. Kamu berdoa kepada zat yang sangat dekat. Wa huwa aqrab min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi kalian. Urat leher. Ari'u. Rendahkan hati. Apa suara? Rendahkan apanya? Suara. Jangan seperti itu. Allah dekat. Yang namanya maha dekat, walaupun kita tidak teriak, tahu apa tidak? Ya? Walaupun kita tidak mengeraskan suara dengan mic, ya Allah, Allah sudah tahu. Maka ari'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian. Rendahkan suara. Kamu berdoa bukan kepada zat yang jauh, maha dekat. Maka Allah katakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah dengan penuh tadarru', rendah hati. Dan penuh dengan rasa apa? Takut. Jangan berdoa sambil ketawa-tawa. Apalagi main-main. Ini doa, ibadah. Taib. Wa qala rabbukum. Dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Wa qala, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah hanya kepadaku. Astajib lakum, pasti aku kabulkan untuk kalian. Salah. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan untuk kalian. Allah perintahkan dalam surat Ghafir ayat 60, berdoa itu hanya kepada Allah. Dan Allah tidak butuh perantara. Perantara dari kalangan arwah leluhur, batu-batu, pohon-pohon, tidak butuh. Kalau minta kepada Allah, langsung ud'uni, minta kepada saya. Allah tidak mengatakan, berdoalah kepada saya melalui arwahnya Syekh Abdul Qadir. Tidak. Para wali, tidak. Langsung ud'uni, mintalah hanya kepada saya Allah. Baik, kalau tidak butuh perantara. Kalau maha tahu, maha mendengar. Kalau tidak jauh, maha dekat. Jangan khawatir. Allah maha mendengar. Makanya ketika Maryam atau Nabi Zakaria. Zakaria ketika wa Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya. Dan Nabi Zakaria ketika idnada rabbahu, ketika memanggil Rabbnya, nidaan khafiyan. Apa nidaan khafiyan? Seruan yang khafi, rendah suara, berbisik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nidaan khafi. Minta apa Nabi Zakaria? Minta anak. Yang bisa memberi anak siapa, Pak? Hah? Kalau ingin punya anak, yang pertama berdoa dan kedua ikhtiar. Punya istri agar punya apa? Anak. Kan begitu? Ewondene sudah punya istri, sudah berdoa, belum dikabulkan. Jangan putus asa. Nabi Ibrahim punya anak, itu sudah sepuh. Sudah sepuh baru punya anak. Kira-kira Nabi Ibrahim orang yang disayang oleh Allah apa tidak? Eh? Khalilullah. Sudah sepuh, sudah memutih rambutnya, baru punya anak. Nabi Zakaria, istrinya sudah mandul. Nabi Zakaria sudah sepuh, baru punya anak. Siapa namanya? Yahya. Insyaallah. Makanya jangan putus asa dalam berdoa. Minta apa saja. Kalau kita sholat, meminta pahala, disimpan di akhirat. Antum sabar apa tidak? Apa minta langsung kontan? Habis sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, brok, nih pahalanya, gitu. Antum sabar menunggu pahala nanti di akhirat. Kenapa kalau meminta sesuatu tidak sabar? Sabar. Nah, hanya kepada Allah. Jangan berbuat kesyirikan. Allah maha mendengar. Lalu selanjutnya, waqala nahiyan, setelah Allah perintahkan berdoa hanya kepada Allah, maka Allah Ta'ala melarang berdoa kepada selain Allah. Setelah tadi diperintahkan berdoa hanya kepada Allah, sekarang larangan berdoa kepada selain Allah. Dalam perkara yang tidak mampu memberi kecuali Allah. Kalau ada orang bisa dipanggil, bisa memberi, tidak apa-apa. Wahai, akhi, tolong ambilkan air. Saya minta. Boleh apa tidak? Karena dia mampu. Tidak apa-apa, meminta. Tetapi kalau sesuatu yang kalau kita minta yang mampu hanya memberi Allah, harus kepada Allah. Iya. Tidak boleh kepada selainnya. Dalilnya, surat Yunus 106. Allah berfirman dalam surat Yunus 106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Allah berfirman melarang kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tad'u, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, meminta beribadah kepada selain Allah. Malayan fa'uka walayadurruk, yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak pula menghilangkan bahaya kepadamu. Tidak bisa. Janganlah engkau wahai Muhammad berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bahaya. Manfaat, bahaya yang mengatur Allah. Makhluk tidak mampu menciptakan mara bahaya tadi. Semua ada ketentuan dari Allah. Fa'in fa'alta. Lihat. Jika engkau berbuat seperti itu. Apa tadi? Berdoa kepada selain Allah. Minta manfaat, minta dihilangkan bahaya, ditolak sebuah madarat. Kalau engkau berdoanya kepada selain Allah, maka engkau termasuk minad dolimin, termasuk orang-orang dolim. Maksudnya dolim, musyrikin. Nabi saja diancam. Fa'in fa'alta, jika kamu berbuat itu, engkau termasuk orang yang dolim. Jadi perbuatan syirik bukan hanya pada zaman jahiliyah saja. Mungkin tidak zaman sekarang terjadi. Saya kan sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masa saya dikatakan musyrikin? Jangankan kita, Nabi. Diingatkan oleh Allah, jika engkau berbuat seperti itu, engkau termasuk orang-orang apa? Musyrikin. Ya, bayangkan. Apalagi kita. Maka jangan merasa aman. Wong Nabi Ibrahim saja tidak pernah aman. Dia berdoa. Rabbi wajnubni wabaniya anna budal asnam. Wahai Rob, jauhkan saya dan anak saya, keturunan saya dari menyembah berhala-berhala. Lihat. Itu Nabi. Khawatir. Maka kita lebih merasa apa? Khawatir. Berapa banyak orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi jadi agen apa? Jual batu, apa namanya? Batu bertuah yang bisa menyembuhkan segala apa? Penyakit, katanya batu dari Ka'bah. Batu serpian Hajar Aswad gitu. Ini bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Batu tidak bisa menyembuhkan. Sekalipun Hajar Aswad. Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Inilah a'lamu innaka lahajar. Saya ngerti kamu ini hajar, batu. La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa memberikan manfaat. Tidak pula menghilangkan apa? Bahaya. Tidak bisa namanya batu. Lalu kenapa dicium? Laula anni ra'aitu nabiyya, kalau bukan karena saya lihat Nabi mencium kamu, wahai batu, maqabaltu. Saya tidak akan mencium kamu. Lihat. Jadi Hajar Aswad, jangan terus, aku mau haji. Siapa yang bisa mencium Hajar Aswad, pulang, nanti pulang haji, jadi orang kaya. Nah, ini namanya sudah ada unsur-unsur apa? Kesyirikan. Na'udzubillah. Mungkin terjadi? Mungkin. Jangan merasa aman. Tapi kalau saya sudah mengatakan la ilaha illallah, iya, tapi Anda sudah batal kalau melakukan. Batal islami. Apa setiap orang yang wudu berarti sudah sholat? Wudu, orang sudah wudu, sholat, lalu kentut, batal enggak sholatnya? Diterima enggak sholatnya? Anda sudah wudu, sudah sholat. Begitu rokat kedua, kentut. Batal enggak sholatnya? Kalau antum tetap nekat, lah, apa-apa, ngikuti imam, salam. Sholatnya diterima enggak? Sudah diterima. Tapi kan saya sudah sholat. Iya, tapi sholatnya sudah diterima. Siapa yang mengatakan? Nabi. Layak balullah sholat ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila berhadas sehingga apa? Berwudu. Nah, antum sudah hadas tidak wudu, koma tebal diterima. Nabi mengatakan ditolak. Ayo, berarti ada pembatalnya. Demikian pula orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatnya bisa batal gara-gara melakukan kesyirikan. Jadi kalau orang sudah melakukan kesyirikan, batal apa nih? Syahadatnya. Kena ya? Yang kedua, dalam surat Asy-Syu'ara 213, Allah melarang berdoa kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Allah ingatkan, fala tad'u, jangan engkau berdoa, wahai Nabi. Fala tad'u, jangan engkau berdoa bersama Allah ilahan akhar, dengan Tuhan yang lain, dengan sesembahan yang lain. Kenapa? Kalau dia berdoa kepada Allah juga sambil berdoa meminta kepada selain Allah, fatakuna minal mu'adzabin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang mu'adzabin, disiksa neraka, berbuat syirik. Jadi kalau engkau sudah beribadah kepada Allah, jangan sekali-kali sambil beribadah kepada selain Allah. Jangan. Kalau sudah sholat, menegakkan sholat, menegakkan semua jenis ibadah, tinggalkan segala bentuk berhala-berhala yang diyakini sebagai sesembahan. Tinggal. Kalau tidak, fatakuna minal mu'adzabin, Anda termasuk orang yang disiksa oleh Allah. Baik. Maka fadakwatu ghairallahi tu'tabar ta'lihan didalikal ghair wal'iyadu billah. Maka berdoa kepada selain Allah tu'tabaru, teranggap. Teranggap sedang menjadikan ilah sesembahan, dengan perbuatan itu sesembahan selain Allah. Ya. Di samping dia sholat, ketika sedang ditimpa kesempitan, kesulitan rezekinya, datang ke kuburan, minta kepada siapa? Penghuni kubur, mbah, kepripun niki kula kenapa? Susah, nyuwun doanipun, nyuwun kemudahanipun. Ini menyeru, meminta, memanggil sesuatu dari selain Allah yang tidak bisa menyelesaikan urusannya selain Allah. Jangankan kepada orang mati, orang yang masih hidup. Man ata arrafat. Siapa yang mendatangi peramal. Au kahinan atau dukun. Peramal, dukun, paranormal, apalagi. Fasa'alahu an syai', bertanya, bertanya, bertanya saja. Bertanya nasib, saya lahirnya tanggal 12, bulannya Desember, tahunnya sekian. Nasib saya apa, mbah? Terus diramal. Coba lihat tangannya. Oh, dilihat, dibaca garis-garis ini, Pak. Coba lihat garisnya. Oh, jodoh Anda. Ada kali jodoh Anda tanggal sekian, rezeki Anda dadi bakul cilok. Ada di sini katanya. Allah musta'an. Namanya apa ini? Peramal. Mendatangi dan bertanya, lam tuqballahu salata arba'ina yauma. Tidak diterima salatnya. Ya. Tidak diterima apa? Dia sholat, tapi masih rajin kepada. Di samping rajin ke masjid, juga rajin ke orang pintar tadi. Sholatnya tidak diterima. Berapa hari? 40 hari. Padahal cuma tanya. Tanya apa? Ramalan? Nasib. Aku jadi nasibnya apa sih kok? Anak saya susah, istri saya susah, rezeki saya kok susah, janjane apa sih Pak? Coba lihat, kamu istrinya siapa namanya? Oh, ini kayaknya orang cocok, nagane orang Naganya depan-depan. Nah, baca primbon. Wah, itu udah. Itu bertanya saja padahal tidak diterima salatnya 40 hari. Itu orang masih hidup. Bagaimana kalau Anda tanya kepada orang mati? Apalagi berdoa. Ini ancamannya berat karena telah menjadikan taklih sesembahan dari selain Allah. Tajib. Jadi demikian Allah Ta'ala memerintahkan. Jadi kesimpulannya, doa itu seagung-agungnya hak Allah. Ya. Doa itu seagung-agungnya hak Allah. Yang kedua, orang yang memberikan salah satu doa kepada selain Allah berarti telah terjatuh kepada kesyirikan. Tayib, syiriknya syirik akbar. Yang ketiga, orang yang berdoa kepada selain Allah berarti menentang Allah dan menentang para nabi dan mendustakan para rasul. Ya kan? Orang yang berdoa kepada selain Allah berarti ini menentang Allah. Berarti ini menentang para nabi dan mendustakan para rasul. Karena Allah yang berhak diibadahi. Allah yang berhak untuk kita minta. Para nabi dan rasul memerintahkan berdoa hanya kepada Allah. Yang keempat, bahwa barakallahu fikum, Allah telah memerintahkan segala jenis doa hanya kepada Allah dan itu termasuk ibadah. Yang terakhir, Allah Ta'ala juga telah melarang segala bentuk doa-doa kepada selain Allah karena itu termasuk menjadikan sesembahan dari selain Allah. Demikian kurang lebih 5 poin dari apa yang kita baca. Khulasatul kalam, dan kita lanjutkan lain waktu insyaallah dari hadis yang kelima dan yang keenam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.